Kemudian yang keempat, kiat untuk mendapatkan ilmu yang keempat, adamul kibri wal haya an talabil ilmi, yaitu tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu ini tidak boleh kita kibir, sombong, merasa kita lebih senior, merasa kita dai, merasa ustadz, nggak perlu menuntut ilmu. Kita harus tawadhu. Semakin tambah ilmu kita, tawadhu. Karena dulu para sahabat demikian dengan sahabat yang lainnya, para tabiin demikian dengan tabiin yang lainnya, duduk di majlis ilmu, tidak kibir, tidak sombong, tidak malu. Seperti disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya' wa yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, tidak menghalangi mereka, atau rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk belajar tentang masalah agama, untuk tafaqquh fid din. Mereka bertanya tentang masalah haid, tentang masalah nifas, tentang masalah hubungan suami istri dan yang lainnya. Tidak malu mereka, tidak malu. Sebab kalau haya, kalau malu, maka tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabul Ilmi. Kemudian juga berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna allaha la yastahyi minal haqq, fahal alal mar'ati min guslin idha ihtalamat? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idha ra'atil ma'a. Berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wajib atas wanita mandi junub apabila dia bermimpi, mimpi bersubuh? Wajib atau tidak? Nabi SAW menjawab, idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Artinya apabila dia mengeluarkan mani, sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki bermimpi bersubuh, dia keluar mani, wajib mandi. Kalau tidak keluar mandi, tidak wajib mandi. Begitu juga wanita, kalau dia mimpi bersubuh, keluar mani, wajib mandi. Kalau dia tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Hadis ini tentang perkataan Ummu Sulaim ini yang bertanya kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi. Jadi mereka tidak malu bertanya. Jadi Ummu Sulaim bertanya, bagaimana kalau saya junub bermimpi? Ini mestinya malu, tapi karena mereka yang bertanya masalah agama, mereka tidak malu. Untuk kebenaran mereka tidak malu bertanya. Dan manfaatnya yaitu Nabi menjawab sehingga jelas masalah hukum ini. Kemudian kata Imam Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi dalam sahihnya, kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang belajar dalam keadaan malu atau sombong. Kalau orang belajar dalam keadaan dia malu atau sombong, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi dalam kita menuntut ilmu, siapa saja, karena menuntut ilmu ini wajib, karena menuntut ilmu syar'i ini wajib, siapa saja, apakah dia seorang ayah, dia seorang anak, dia seorang istri, seorang kakak, atasan, bawahan, dia seorang dosen atau bukan dosen, dia punya gelar yang banyak atau tidak, dia sebagai direktur atau bukan, dia sebagai manajer atau yang lainnya, atau dia orang yang kaya atau dia orang yang miskin, tetap wajib menuntut ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan, majlisnya sama di Masjid Nabawi, ya di situ kumpul, ya di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin, di situ ada kibar sahabat, di situ ada yang lainnya. Atau anak-anak Ibnu Umar dan yang lain duduk di majlis, sama semuanya, tidak ada perbedaan. Karena ini ibadah, nuntut ilmu ini ibadah, dan dalam ibadah kepada Allah semuanya sama. Dalam ibadah kepada Allah semuanya sama. Seperti kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh malu. Jadi bagi yang masih ada rasa malu, itu harus dihilangkan. Atau dia kibir, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dia bangga dengan seperangkat titel yang ada pada dia, enggak ada manfaatnya. Banyak orang yang punya gelar, doktor dan segala macam, tapi enggak mengerti tentang ilmu agama. Sama sekali enggak mengerti. Harus belajar dan jangan malu. Bahkan ada di antara mereka profesor, doktor, baca Al-Qur'an tidak bisa. Ya datang ke masjid, belajar, jangan malu. Dan tidak ada istilahnya, ya saya sudah tua. Tetap dia harus belajar, karena dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Kesempatan dia memperbanyak ibadah di saat tuanya. Tidak boleh dia malu. Meskipun dia sudah profesor, dia doktor, atau dia orang yang ahli tentang sesuatu, dia tidak mengerti tentang ilmu agama, belajar. Sebab Allah mencela orang yang tahu tentang dunia, tapi dia tidak belajar tentang akhirat ini. Sangat tercela dalam Islam. Seperti difirmankan oleh Allah di dalam surah Rum ayat 7, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, mereka tahu tentang lahiriah kehidupan dunia, mereka tahu, tapi mereka tentang akhirat mereka tidak tahu, lalai. Dalam tafsirnya dijelaskan, dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kamu lihat di antara mereka orang-orang yang tahu tentang dunia ini, sampai mereka tentang mata uang, mata uang yang mereka buat itu tentang timbangannya, ukurannya, gramnya tahu mereka. Tapi ketika ditanya tentang sholat, dia tidak tahu bagaimana cara sholat. Begitu ditanya tentang wudu, tohara, bersuci, tidak tahu dia. Mereka tahu tentang dunia, mereka tahu tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang segala macam mereka tahu, tapi tentang akhirat mereka tidak tahu. Tentang tauhid mereka tidak tahu, tidak mau belajar. Tentang cara berwudu tidak tahu, tentang cara sholat dari mulai takbir sampai salam tidak tahu. Kalau dia tidak tahu tentang yang demikian, bagaimana tentang istri dan anaknya? Sebab dia wajib mengajarkan istri dan anaknya tentang Islam ini, bagaimana dia bisa tahu? Maka tidak boleh dia malu untuk belajar ini. Dan dia harus tahu bahwa ilmu yang dia tuntut itu ilmu yang sifatnya kifayah. Ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tapi menuntut ilmu syar'i ini hukumnya fardu ainin. Wajib ain. Setiap individu wajib menuntut ilmu. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Wajib. Kalau dia bisa menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, yang umum, tentang kedokteran, tentang teknologi, tentang farmasi atau yang lainnya, kenapa dia tidak ilmu agama? Kalau itu bisa berjam-jam, kenapa ilmu agama tidak bisa? Sedangkan waktu yang Allah berikan 24 jam, tinggal dia mengatur waktunya. Kalau itu 4 jam atau 6 jam, kenapa kita tidak luangkan waktu kita setiap hari 2 jam untuk belajar ilmu agama ini? Harus kita luangkan waktu. Waktu ini Allah berikan sangat luang kepada kita. Dan banyak manusia tertipu dengan waktu ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Banyak tidak digunakan. Jadi kalau dia bekerja, kalau dia dagang, kalau dia usaha, kalau dia kuliah, kalau dia mengajar, ya, kenapa dia bisa lakukan itu semua sampai 6 jam, 8 jam? Kenapa untuk menuntut ilmu syar'i dia tidak luangkan waktunya 1 jam setiap hari atau 2 jam? Kenapa tidak bisa? Jadi harus dia meluangkan waktu. Dan ini harus diisi dengan yang bermanfaat waktu ini, dengan ilmu yang bermanfaat. Karena itu kita dalam talabul ilmi tidak boleh kita malu, tidak boleh kita sombong, dan kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menimba ilmu syar'i ini. Selanjutnya, yang kelima, kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i yang kelima, ini yang merupakan a'zamuha walubbuha, yang paling besar dan merupakan intinya, yaitu al-ikhlas fi talabil ilmi wal amali bihi, ikhlas dalam kita menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang belajar ilmu syar'i yang mestinya dilakukan untuk mengharapkan wajah Allah, tapi dia melakukannya atau menuntut ilmu itu untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka orang tersebut tidak akan mencium atau tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Ibnu Majah. Jadi kita harus ikhlas dalam kita menuntut ilmu syar'i. Niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam menuntut ilmu jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lainnya. Bahwa kita ini sangat membutuhkan ilmu syar'i dan kita belum ada apa-apanya. Kita ilmu kita masih sangat sedikit sekali. Meskipun kita sudah menjadi seorang ustadz atau dai, ilmu kita belum apa-apa dibandingkan dengan ilmunya para ulama. Kita belum hafal Al-Quran, kita belum hafal sekian banyak ribuan hadis, belum hafal. Belum lagi tentang tafsirnya, tentang syarahnya, tentang penjelasannya dan yang lainnya. Karena itu kita tawadhu. Kita niatnya belajar ikhlas, kemudian setelah itu kita berusaha untuk tawadhu. Nanti ada adab yang lain yang berkaitan tentang ilmu ini, yaitu kita harus tawadhu. Yang kelima ini berkaitan tentang niat kita harus ikhlas karena Allah, bahwa niat kita, bahwa kita belajar ini untuk mendapatkan ilmu syar'i untuk bisa kita amalkan, untuk menyelamatkan diri kita nanti pada hari kiamat dari azab Allah SWT, untuk bisa kita mengajarkan keluarga kita, istri kita, anak kita, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Niatkan ikhlas karena Allah SWT, mendapatkan ganjaran. Bahwa orang yang menuntut ilmu syar'i, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Kemudian yang keenam ini merupakan bagian yang kedua dari pembahasan kita. Yang keenam ini merupakan bagian yang kedua dari pembahasan kita tentang masalah amal. Ilmu itu harus diamalkan. Sebab kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita mengamalkan ilmu itu. Sebab inti daripada ilmu ini ya diamalkan. Maka diantara tanda ilmu yang bermanfaat seperti disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, beliau menjelaskan tentang min alamatil ilmin nafi, diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan al-amalu bihi, mengamalkannya. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yaitu diamalkan. Jadi ilmu yang sudah kita tuntut ini harus kita amalkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita, bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa 'an jismihi fi ma abla. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadha haditsun hasanun sahih. Dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga ditanyakan oleh Allah tentang empat perkara. Allah akan menanyakan kepada seorang hamba tentang empat perkara. Yang pertama, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Yang pertama akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, yaitu tentang ilmu, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur itu. Kalau bicara soal umur, berarti kita bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu kita? Waktu kita dihabiskan untuk apa? Kalau kita perhatikan itu. Jadi waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita isi dengan yang bermanfaat. Yang ketiga, tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan harta itu. Dan yang keempat, tentang tubuh kita. Badan kita ini capek, lelahnya, letihnya untuk apa? Apakah capeknya kita, lelahnya kita untuk menuntut ilmu syar'i, melaksanakan yang wajib-wajib, untuk berbakti kepada orang tua, untuk melaksanakan sunnah, untuk mengajarkan kebaikan, atau untuk perbuatan yang bid'ah, atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya, atau mengerjakan yang sia-sia? Kita lihat capeknya kita untuk apa. Bahwa ada juga orang yang capek, lelah letihnya untuk yang tidak bermanfaat. Jadi capeknya kita, lelahnya, letihnya untuk apa? Yang jadi syahid dari hadis ini, yang pertama tadi, hadis ini dari Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hasan sahih, yaitu tentang ilmu diamalkan atau tidak ilmu itu. Jadi ilmu kita diamalkan atau tidak. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kemudian fa, apabila kalian sudah mengetahui, amalkan. Fa idza 'alimtum fa'malu. Ya, apabila kalian sudah mengetahui, maka amalkan. Jadi tentang masalah amal ini sangat penting. Amal ini sangat penting. Jadi setelah kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, wajibnya kita menuntut ilmu, kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka pembahasan kita yang kedua tentang masalah amal. Kita wajib mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui ini. Sebab Allah murka kepada orang-orang yang berkata tapi mereka tidak berbuat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Besar kemurkaan Allah kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, itu nanti pada hari kiamat dibawakan seseorang yang dia dicampakkan ke dalam neraka, kemudian keluar seluruh isi perutnya, dia berputar-putar di sekitar isi perutnya itu, kemudian ditanya, ya fulan malak, Wahai fulan, kenapa kalian demikian? Kenapa engkau seperti itu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau dulu pernah menyuruh kami untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar? Fayaqul, orang itu menjawab, bala, qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Iya, aku pernah menyuruh kalian berbuat yang ma'ruf, tapi aku tidak kerjakan yang ma'ruf itu. Aku mencegah perbuatan yang mungkar, tapi aku melakukan perbuatan yang mungkar itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi azabnya berat bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzu billah, nas'alullah salamul afiyah. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Abu Darda radhiyallahu an, aku khawatir nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepadaku, apakah engkau mengamalkan apa yang engkau telah ketahui. Kata Abu Darda radhiyallahu an, aku takut nanti di hadapan Allah pada hari kiamat Allah akan bertanya kepadaku, bagaimana engkau mengamalkan apa yang engkau sudah ketahui. Dan kita, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau kita ingin bermanfaat dari ilmu yang sudah kita kaji ini, maka kita berusaha iringi ilmu itu dengan amal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Amir bin Syurahil Asy'abi yang wafat tahun 103 Hijriah, kata beliau, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kita berusaha untuk menghafal hadis-hadis Nabi itu dengan mengamalkannya. Kalau kita mengamalkannya, kita akan hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau juga, wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-shaum. Dan kita juga berpuasa ketika kita menuntutnya. Ketika kita belajar menuntut ilmu, kita berusaha untuk puasa. Jadi puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kemudian disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijriah, kata beliau, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu membisikkan kepada kita agar ilmu diamalkan. Apabila tidak dipenuhi bisikan ilmu itu untuk diamalkan, maka dia akan pergi, akan meninggalkan kita. Ini disebutkan dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli. Kemudian juga Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan begini, "Idza aradta an tahfadzal haditsa fa'mal bihi." Apabila engkau ingin menghafal hadis-hadis Nabi, amalkan. Yang sudah engkau baca, yang sudah engkau amalkan, insya engkau akan hafal itu. Jadi ini tentang masalah amal, banyak sekali riwayatnya. Dan juga dalam Al-Quran, Allah akan membalas, Allah akan mengganjar, Allah akan memberikan ganjaran dan pahala terhadap apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita ketahui. Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala terhadap apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita ketahui. Maka dalam Al-Quran yang ada, jazaan bima kanu ya'malun, Allah akan membalas apa yang kalian amalkan. Tidak ada dalam Al-Quran jazaan bima kanu ya'lamun, tidak ada dalam Al-Quran. Allah membalas apa yang kalian ketahui, Allah akan membalas apa yang mereka ketahui, tidak ada. Yang ada, jazaan bima kanu ya'malun, Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Jadi amal yang diperintahkan, amal. Dan orang masuk surga juga yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan amalnya. Allah berfirman, tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi kita amalkan dari apa yang sudah kita ketahui tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga dan yang lainnya, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pembahasan kita tentang masalah dakwah. Masih ada waktu sedikit lagi tentang dakwah, kemudian kita lanjutkan dengan istiqomah. Baru setelah itu tanya jawab. Tentang masalah dakwah. Jadi setelah kita talabul ilmi, seperti yang tadi saya bawakan penjelasan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kutip usul salasa, yang pertama ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah. Maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Cuma yang perlu kita ingat, dakwah ini harus didasari dengan ilmu lebih dahulu. Dakwah ini harus didasari dengan ilmu lebih dahulu. Perhatikan itu. Enggak bisa orang berdakwah tanpa ilmu. Antum lihat dasar ayatnya dalam surah Yusuf. Surah 12 ayat 108. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili," katakanlah inilah, inilah jalanku. "Ad'u ilallahi ala basiratin," aku mengajak kalian ala basirah, dengan dasar basirah. "Ana wa manittabani," aku dan orang-orang yang mengikuti aku. "Wa subhanallah," dan maha suci Allah. "Wa ma ana minal musyrikin," dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka bahwa dakwah ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mengajak manusia kepada tauhid di jalannya Nabi Muhammad, tariqati wa sunnati. Aku mengajak kalian kepada Allah ala basirah, dengan dasar basirah, dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu, dengan dasar keyakinan. Dengan dasar ilmu, dengan dasar keyakinan. Saya dan orang-orang mengikuti saya, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang berbuat syirik. Jadi orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak kepada kebenaran, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mengajak kepada pemahaman yang benar, maka dia harus berilmu lebih dahulu. Belajar. Dasar dakwah itu harus ilmu. Sebab kalau tidak ada ilmu, maka bahayanya sangat fatal. Kalau orang berdakwah tanpa ilmu, itu dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Apalagi kalau dia tidak mengerti tentang manhaj, manhajul anbiya fid da'wati ilallah, manhajnya para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Bagaimana nabi memulai dakwahnya? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Manhajul Anbiya fid Da'wati Ilallahi fihi al-hikmatu wal aql, beliau mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul dakwahnya memulai dengan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi mereka harus belajar dulu tentang masalah ini. Nah, kalau kita lihat para dai yang ada sekarang ini, mereka tidak tahu tentang Manhajul Anbiya fid Da'wati Ilallah. Banyak khatib, banyak dai dia ceramah, tapi tidak tahu tentang manhajul anbiya fid da'wah ilallah. Maka maslahat buat umat tidak ada. Justru yang ada merusak. Karena apa? Dia tidak ilmu. Dia tidak berilmu. Bagaimana dia akan memperbaiki umat dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang metode dakwah, tentang manhaj dakwah yang didakwakan oleh para anbiya war rusul. Jadi harus mulai dengan tauhid lebih dahulu. Bukan dakwah itu dimulai dengan masalah ekonomi, masalah politik, masalah yang lain, bukan. Mulai dakwah dengan tauhid. Seluruh nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Sebagaimana nabi menasihati Mu'adz bin Jabal, "Fatakun awwala ma tad'uhum ila ilaihi ayyuhidullah." Dan riwayat yang lain, "Ila syahadati alla ilaha illallah." Yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi ini dakwah ini wajib, dan wajibnya wajib kifayah. Cuma yang harus diperhatikan dalam masalah dakwah ini, orang ketika berdakwah harus dia berilmu lebih dahulu. Dia berilmu. Kemudian dalam masalah dakwah ini, asal dalam dakwah itu ar-rifqu wal-lin, lemah lembut. Yang pertama ilmu, yang kedua lemah lembut dalam dakwah. Pertama kali asal dakwah itu adalah ar-rifqu wal-lin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma kana al-'unfu fi syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu itu. Kalau ada lemah lembut dalam sesuatu akan terhias. Dalam dakwah, dalam rumah tangga atau yang lainnya, itu akan terhias. Dan tidaklah kekerasan ada pada sesuatu maka akan merusak sesuatu itu. Kalau orang keras maka akan rusak sesuatu itu. Dalam hadis yang lain, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut dan cinta kepada kelemah lembutan. Dan Nabi asal dakwah itu lemah lembut. Dan itu yang lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asal dakwah itu lemah lembut. Lemah lembut kita mengajak orang kepada dakwah yang hak ini. Ya, kita mulai dengan tauhid dan dengan lemah lembut. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya ketika berbicara tentang masalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, beliau katakan yang pertama harus berilmu. Yang kedua yaitu harus ada kelemah lembutan. Yang ketiga yaitu harus ada kemampuan. Yang keempat harus ada kesabaran. Dalam dakwah itu harus ada kesabaran. Ini diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kutaib Dawabit Al-Amri Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Munkar Inda Syekhil Islam Ibn Taymiyyah. Dawabit Al-Amri Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Munkar Inda Syekhil Islam Ibn Taymiyyah. Jadi dakwah ini harus dengan ilmu, kemudian harus ada kelemah lembutan, dan juga dakwah ini harus dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling baik perkataannya orang-orang yang mengajak manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan saya adalah orang-orang muslim. Dia seorang itu harus berusaha dia berdakwah dengan ilmu dan mengajak manusia ke jalan Allah. Jangan sekali-kali orang berdakwah itu mengajak kepada dirinya. Dalam ayat yang tadi surah Yusuf ayat 8, kul hadi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke diri kita. Jangan sekali-kali berdakwah mengajak orang untuk memuji dan menyanjung kita. Jangan sekali-kali mengajak berdakwah mengajak orang untuk loyal terhadap diri kita, jangan. Jangan sekali-kali mengajak orang untuk loyal, wala dan bara terhadap diri kita, jangan. Ajak manusia ke jalan Allah, wala dan bara terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi. Bukan kepada kelompok, bukan. Bukan kepada yayasan, bukan. Tapi kepada syariat ini, kepada Al-Qur'an was sunnah la fahmi salam. Jadi jangan wala dan baraknya kepada pribadi seseorang, jangan. Manusia ini lemah dan banyak sekali kekurangannya. Maka ajak manusia ini kepada kejalan Allah, bukan kepada pribadi kita. Bukan untuk memuji kita, bukan untuk mendukung kita. Siapa yang terbanyak untuk mendukung saya? Bukan. Bukan. Tapi siapa yang mau mengikuti dakwah ini yang hak ini dengan ikhlas karena Allah dan mau mengamalkannya. Jadi bukan mengajak kepada diri kita. Itu yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Kemudian yang harus diperhatikan juga ikhwan fil din azakumullah, yang pertama kali kita dakwahkan dari orang banyak ini, pertama diri kita dulu. Kita dakwahkan. Setelah kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita dakwahkan diri kita supaya kita menjadi lebih baik. Kemudian istri kita, kemudian anak kita, kemudian orang tua kita, kalau kita ingin masuk surga, mereka pun ingin masuk surga. Kalau kita ingin terhindar dari api neraka, mereka pun ingin terhindar dari api neraka. Kita mulai dari keluarga kita. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu, yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang kalau ingin dia mulai dakwah itu, kalau dia ingin selamat, mulai dakwah dari keluarga. Keluarga kita harus kita selamatkan, dakwakan. Istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, sebagaimana yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi ancam keluarga yang terdekat. Nabi peringatkan mereka dari api neraka agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita begitu juga. Dalam berdakwah kita perhatikan, kita harus mulai dakwah kita kepada keluarga, orang tua dan istri kita, anak kita, saudara kita, agar mereka selamat dari api neraka. Ajarkan kepada mereka Islam ini yang benar, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, dan ajarkan mereka tentang adab-adab Islam sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, antum mau tanyakan, antum tanyakan. Adapun tentang istiqomah nanti sebagai penutup materi ini, saya jelaskan tentang istiqomah insyaallah taala. Jadi nanti tentang masalah istiqomah sebagai akhir dari kajian kita, saya akan tutup dengan pembahasan istiqomah yang mudah-mudahan dari yang sudah kita kaji ini dan kita amalkan, kita dakwakan, kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap istiqomah di atas ketaatan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.